Rasul. Dengan kasihmu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Ora usah ditabuhi. Dengan cintamu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di surga. Ngono carane, pakai perasaan orang mek lambe tok. Kuwi nek Nisa Sabian sing larang. Jajal sampean nyang pasar karo mumet nang ha diarani wong gendeng kowe. Padha nek kowe sing muni ya dianggep wong bento. Sehingga apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah walkhairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibu bapak, adik-adik, para jamaah, karena hidup ini hanya untuk berbuat baik, maka monggo seluruh aktivitas hidup kita kita niatkan yang baik. Ucapan dan perkataan kita harus baik, pikiran-pikiran kita harus baik, prasangka-prasangka kita harus baik, hati kita harus baik, seluruh perilaku hal ihwal kita harus baik, dan semua menjalani kehidupan ini harus dengan cara yang baik, dengan semangat melakukan perbaikan menuju kebaikan agar menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenging napa menungso kok kedah sae? Soale pertama nyambung napa ingkang sampun dipun dawuhake Pak Wagub kala wau. Gusti Allah ndamel donya niki kangge menungso. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di bumi didamel Allah niku kangge menungso. Mboten kok menungso didamel kangge donya, mboten. Tapi donya niki didamel Gusti Allah kangge menungso. Mila watek-watekane donya niku ngetutke watek-watekane menungso. Karakterin donya niku tergantung karaktere menungso. Nek menungsone apik, donyane ngetutke apik. Nek menungsane rusak, donyane yo ngetutke rusak. Padha karo ngeten Bapak Ibu. Klambi niku digawe kanggo wong, ora kok wong digawe kanggo klambi. Mula watek-watekane klambi ngetutke wonge. Nek wonge gemi setiti nastiti ngati-ati primpen, klambine yo awet. Tapi nek wonge ngawur sembrono, klambine nggih gampang rusak. Mula donya niki ngetutno menungso. Nek menungsone apik donya ngetutke apik, nek menungsone rusak donya ngetutke. Wong biyen niku apik-apik. Mula donya biyen niku ya apik. Wong biyen niku uripe tertib, ibadahe tertib. Mulane donya niku biyen tertib. Musim niku nggih tertib, kemarau, penghujan. Terus ana musim apa meneh? Pancaroba nggih. Ana ketiga, ana rendeng, ana labuan, niku tertib. Mergo menungsane tertib uripe, tertib ibadahe, tertib akhlake. Donya niku tertib. Nah saiki wengi uripe ora tertib, ibadahe ora tertib, akhlake ora tertib. Mulane saiki donya nggih nderek mboten tertib. Kadang wayahe tandur ora ana udan. Gak wayahe udan ya. Ning ngono ku wong-wong lek ngarani jare udan salah mangsa. Kok iso nyalah-nyalahke mangsa ya? Sing salah dudu mangsa, menungsa. Nun sewu nggih. Wong biyen niku apian. Nyedulur. Namine silaturahim niku ukhuwah niku betul-betul kuat. Mulane donya biyen niku ya apian, nyedulur nek karo menungsa. Banjir zaman biyen karo banjir zaman saiki beda. Wong gen kula Bojonegoro niku nggih langganan banjir. Banjir zaman biyen niku apian. Dugi nggih suwe kadang nganti seminggu. Neng boten ngerusak. Ken wayahe mulih nggih mulih, dadi kaya mek ngendangi dolen nang omahe dulure. Kok nek wis keperluane rampung ya mulih, boten ngerusak. Wong saiki ora gelem apian, banjir ya ora apian. Wong saiki elekan, banjir melo elekan. Banjir iki kadang ora suwe, ming sedina ngono ae, tapi kerusakan yang ditimbulkan. Omah kentir. Bondo donya kentir. Sak wong-wonge kentir. Lah nek wonge eleke tambah nemen, eleke tambah nemen, eleke tambah nemen, sing ditekake ora mung banjir biasa, ratune banjir sing teko. Namine Al-Mukarromah Nyai Tsunami radhiyallahu anha. Wong biyen ni sopan-sopan. Nggih estu, tiyang biyen niku sopan-sopan. Bu, biyen jenengan nitih sepeda hotel niku. Kok terus no pinggir dalan ni ono wong jagong lungguh-lungguh mandek kok jelek mudun nggih mboten mudun nang sepeda dituntun nyuwun sewu nderek langkung amit nggih kok nek wis kliwat lagi jelek jelek jelek celingkrik lho wong biyen ngoten kok mulane jangan dikira dulu enggak ada gempa bumi siyen nggih sering lindu nek ngarani nggih Bu nggih jenengan tesih halit niku nggih sering kadang gempa niku durasinya lama 5 menit lebih tapi skalanya kecil yo goyang-goyang lampu yo sampe nyut nyut nyut nyut suwi tapi mboten ngerusak omah kayu niku yo mek kriyet kriyet kriyet gentenge niku mawon mboten nglorot tok mok kriyet kriyet. Jadi modele gempa iki koyo bocah cilik diayun-ayun ngono kuwi. Tak ngenakno wong cah diluk nyut ben obah ngono tok. Mboten ngerusak. Nang saiki jajal numpak sepeda motor ngono pinggir dalan ana wong. Mudun. Blayer ora mung trimo blayer, bokonge dijentitno. Peng. Wong saiki pencilaan delodok-delodok. Wong kula niku yo sering kok kadang-kadang sopir niku nggih pas numpah mobil seret, eneng bocah sepeda motoran pawanter ngono iki misuh. Dekne rumangsa mbah kepepet apa piye niku wes ngambek muwiso. Ya Allah, lha wong sakniki niku modele ngono. Mula gempa saiki niku ya do kurang ajar. Padha wonge ndelodok gempa melok ndelodok. Wonge pencilaan gempa bumi melok pencilaan. Ora suwe dalam hitungan detik tok luluh lantak. Bukti meleh, ngapunten. Wong biyen niku sregep-sregep salat jamaah. Yang biyen Ibu jenenge langgar masjid niku lek malam Jumat rame, do dibaan, barzanjen. Nggih mboten? Nganti ibu-ibu biyen ku apal lho. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyin min salatin wa taslim. Apal abdadiul imla bismillahil aliyah. Biyen apal kabeh angger malam Jumat, malam Selasa nunggu do tibaan. Nggih mboten? Saiki sampean jarang-jarang krungu ngono. Wong biyen niku salate jamaah yang masjid nggih rajin-rajin. Kapan wis kepireng ngono adzan? Allahu akbar. Allahu akbar. Do budal. Mula biyen umpami mantun asar kok udan. Terus kepireng adzan maghrib ngoten. Mandek udane niku. Terang. Seakan memberi kesempatan orang-orang yang mau pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Jadi udan zaman biyen nek krungu adzan sungkan. Mandek sik, wong-wong ben do nyang masjid sholat jamaah. Engko nek rampung sholat jamaah, udan meneh. Biyen sering ngoten niku. Nah sakniki wong-wong do gah kon jamaah. Do aras-arasan sholat jamaah nang nyang masjid. Hoi. Mantun asar kok ana udan, krungu adzan maghrib malah digetno kok udane. Soale udane batin. Allah aku mandek kaya wong-wong ora budal nyang masjid ae. Wis geyetno ae le kesuwen. Nek perlu dibarengi angin, dibarengi bledek. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo melakukan perbaikan terus. Ngeten iki wis ora entuk nyalahke sapa-sapa wau lho. Introspeksi, muhasabah dandani awake dhewe. Semoten mawon. Lampun. Terus iya iya. Nyapa kok dikongkon apik? Ngeten lho, Bu. Sing pertama wau, nek wonge apik donya ngetutke. Nah, sing nomor loro, wong nek apik niku diparingi aman, uripe tentrem, atine yo ayem. Wong kuwi nek elek wis ora aman, atine ora ngira ayem, mesti uripe resah, gelisah, susah. Mulane sampean nek pengen ngerti sing sampean lakon iki apik apa elek, gampang. Nek sampean nglakoni apa-apa kok atine sampean ayem, tentrem, tenang, bahagia, kuwi tandane sing sampean lakoni apik. Lah nek sampean nglakoni apa-apa kok atine sampean susah, gelisah, bingung, ruwet, kuwi tandane sing sampean lakoni elek. Al khairu yuhibbul khair wasyarru yuhibbus syarr. Wong apik kuwi yo senengane barang apik, wong elek senengane barang Baleni. Jenengan ngaji ngeten iki atine tentrem napa mboten? Apik mergo. Cobi nek tepak salat tahajud arang-arang ngoten nika. Lho sampean rutin apa piye? Lah iya padha mbek aku arang-arang kok. Ngoten niku atine tentrem napa mboten? Tentrem, apik mergo sing dilakoni. Ngen maos Quran, maca selawat, atine mesti ayem, mesti tentrem. Niku tandane sing dilakoni apik. Jajal wong nyolong kae. Ora ana wong nyolong kok atine tenang ya ora ana. Ayo bapak-bapak, ngapunten bapak. Hui. Goncekno bojone dhewe karo goncekno bojone wong, rasane sami napa mboten? Kok iso jawab iki ketoke pengalaman. Ya beda, lek boncengno bojone dhewe ya tuwenang kok. Ambok petuk sapa wae ya tuwenang. Semanten ugi ibu-ibu sing bonceng bojone dhewe ya tuwenang. Takoni wong nyanti yuk nang pasar. Diwasi yo tambah ngerakut bangkean. Nek perlu cekelan kabilator. Njajal ning goncengno bojone wong. Enggak pendelik, pendelik, pendelik. Ketok tanggane langsung wajahnya ditutupi seret. Mergo apa? Salah. Ayo Mas, sepurane. Sampeyan numpak sepeda motor. Lah kok sepeda motor beres. Surat-surate beres, helme standar. Ana razia polisi, tenang napa mboten? Tenang wong sampean bener sampean apik kok. Meskipun ana razia ping ratusan kali, yo tenang. Sing dilakoni bener, sing dilakoni apik. Petuk polisi malah polisine disapa kok? Pagi, Pak. Jadi polisi, pagi. Gak cegatan, Pak. Tambah njaluk dicegat. Jadi polisine gak preyo. Zaman yo ngono, malah ngono ku ngiming-ngiming-ngiming-ngiming-ngini jamaah lho. Wes liyane ora usah dikeki. Lah aku gak digatekno perkara ono makhluk loro intik-intikno ngene. Tak baleni. Sama nih lho, Bapak Ibu misalnya numpak sepeda motor, lah sepedae beres. Surat-suratnya beres. Helmnya standar beres. Meskipun ono razia polisi balak-balik, tenang. Petuk polisi ora operasi malah pengen dicekel. Tapi lek surate ora beres, sepeda ora beres, helme ora standar, ngombal plastik disigar taleni rafia. Petuk polisi nang ngarepe warung bingung, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mempadal polisi yang arep ngopi ngono. Mergo sing dilakoni ora bener ora apik. Wong kucing ya ngono kok. Kucing nek nglakoni bener barang apik, tenang. Dikei pindang rong piring karo jeragane. Resmi dhewe ngerti yo nek kuwi weke dhewe yo. Ambok ene ngopo ora ngarah untek digurak ya ora untek. Ana bledet ya tetep khusyuk lek mangan. Njajal kucing sing dilakoni ora bener ora apik. Pindang wis ditutupi rapet lho nanti colong. Ndase ongket nyongkeli. Engkene wong liwat sriwet krungu krusek ngono pendirangan. Ndase wis mlebu separo lho dibatek meneh. Wis kucing uang yang ngono. Nek karo bojone dhewe mbok ana bledhek wis ora kabeh. Njajal lek salah. Ndase mlebu separo batek meneh. Hoi. Lah saiki ana wong misale nglakoni apik kok ora tenang, nglakoni elek kok malah tenang. Berarti kuwi dudu wong. Dudu wong wisan kuwi. Wong lanang lungguh jajar bojone dhewe nang gak betah, gak kerasan. Kudu ngalih. Tapi lungguh karo rondo sing duwe warung kuwi iso tumakninah. Berarti kuwi dudu wong. Mbah apa? Nah, supaya menungso niki apik. Bu. Gusti Allah mulangi kula panjenengan ora mek dikengken dadi wong pinter tok. Mulane wahyu pertama yang disampaikan Allah datang Kanjeng Nabi niku Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dadi ya Iqra ya bismi rabbik. Iqra niku ndadekno wong pinter, nek bismi rabbik niku ndadekno wong bener. Halo. Dalam ayat lain terusane niku Kan terusé ana iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Dadi ana metode sing 'allama bil qalam. Gusti Allah nek mulangi menungso niku nganggo pulpen. Teaching by using pen. Orang ngerti ya wis. Mulang nganggo pulpen sing disebutke pulpen, tapi sing dimaksud hasile pulpen. Tulisan, tulisannya sapa? Tulisannya Gusti Allah. Ayat-ayat Allah. Wonten kalih ana ayat kitabiah Al-Qur'an, ana ayat kauniyah alam semesta. Niku tulisannya Allah, nggo mulangi menungso. Nah, sing nomor kalih, alamal insana malam ya'lam. Niki Allah nek mulangi nganggo cara sing gak kena dinalar, boten rasional. Nek allama bil qalam iki ndadekke wong pinter, nek allamal insana malam ya'lam ndadekke wong bener. Tunggale wau iqra ndadekke wong pinter. Bismi rabbik ndadekke wong bener. Samane turu kok gak nyaut. Dari iqra dan allama bil qalam itu nanti lahir orang-orang pinter. Ilmuwan, kaum cerdik pandai, kaum intelektual. Nek ora pinter, intelek lentung. Ana sing ngarani kaum cendekiawan. Nek kula kurang setuju. Soale cendekiawan ini menurut kula terlalu umum. Nek wong lanang rata-rata ya cendekiawan. Cendeke nek awan. Bengine iso molor dawa. Lah, bismi rabbik karo allamal insana malam ya'lam. Ini menghasilkan orang-orang bener. Jenengan perhatikan antara iqra dengan bismi rabbik niki mboten angsal pisah. Antara allama bil qalam karo allamal insana ma lam ya'lam mboten angsal pisah. Langsung mulane susunan redaksine Quran niku mboten ngangge huruf atof. Mboten iqra wa bismi rabbik ora. Boten iqra summa bismi rabbik ora. Tapi langsung iqra bismi rabbik. Semanten ugi ayat setelahnya tadi. Boten allama bil qalam wa allamal insana ma lam ya'lam. Boten. Nggih boten allama bil qalam summa allamal insana ma lam ya'lam. Boten. Enggak pakai kata sambung. Tapi langsung niki nek cara ilmu balaghah menunjukkan kamalul ittishal. Lah ora usah diterangne ngene iki kesuwen. Ora cetha jak ngomong ngene iki. Ora cetha. Wis langsung ae. Maknane piye? Nek iqra dadi pinter, bismi rabbik dadi bener. Ayo to sayang nyaut. Nek iqra dadi pinter, nek bismi rabbik dadi artine ya iqra ya bismi rabbik. Wong kuwi ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu boten oleh dipisah. Pinter kok ora bener, keblinger. Bener kok ora pinter, gregetno wong. Wong bener ora pinter mangkelno wong. Ditakoni awi-awi, "Kok ndi Mas? Kok nguri?" Arep ndi Mas? Mengarep. Bener wong pancen anggere wong mlaku ya kok nguri arep mengarep. Mas, omahmu ndi? Indonesia. Bener to? Omahmu ndi? Ora tak gowo. Bener tapi gak pinter mergo menunggu sing marake lambemu ditapuki wong. Wong bener kok ora pinter, gregetno. Wong sepedae motor ilang ya, diparkir. Ilang, ora lapor polisi malah alhamdulillah. Koncone kaget, sepeda motormu ilang kok malah alhamdulillah. Yo alhamdulillah, wong biasane yang opo-opo tak tumpaki lho ora ilang. Nuku ilange kok yo pas ora tak tumpaki. Lha kok umpama ilange pas tak tumpai, aku ra ya katut ilang pisan. Iki karepe nriman to ya, tapi gobloke pol-polan. Wong bener nek ora pinter, kuwi nganyelke. Lah nek wong pinter kok ora bener, keblinger. Di samping keblinger berpotensi ngentekke bekakas. Jenengan tak aturi sing ngentekke bekakas Indonesia ya ora wong goblok-goblok ngono kae ora. Sing ngentekno bekakase Indonesia ya ora wong bodoh-bodoh. Sing ngentekno bekakase Indonesia kuwi wong pinter-pinter sing ora bener. Engkane nuwun sewu Pak Kapolsek. Kula wantun sumpah disekseni tokoh-tokoh, disekseni jamaah sementen katai. Demi Allah, yang merusak hutan itu bukan orang hutan. Sumpah, sing ngerusak alas wi dudu ketek. Sing ngerusak alas wi wong sing pinter-pinter ilmune alas, tapi kelakuane luweh rusak tinimbang. Wene nek muni ketek aja mbek madhep aku wae. Nyek wong. Nun. Mulane ora mek cukup pinter ya kudu bener. Sopo sing jamin nek wong pinter kuwi mesti bener? Jangankan ilmu umum. Sing ilmu agama lho. Burung karuan pinter ilmu agama terus wong iso dadi bener. Nun sewu. Ana bocah santri nang pondok manggone. Pinter ujian fikih untuk biji songo ini gak pinter masuk iso ngono. Ujian nahwu sorok untuk biji songo, usul fikih mustalah hadis untuk biji songo, mantek balaghah untuk biji songo, nahwu sorok ya untuk biji songo, Quran hadis untuk biji songo, akidah akhlak ujiane untuk biji songo, tapi sholat subuh ya jam songo. Soli fardhu subhi rakaat ini mustaqbilal kiblati kerinan lillahi ta'ala. Lha sing entuk biji songo wi ra uteke ilmune pinter, tapi getaran yang mendorong dia untuk menjalankan ilmune kuwi gak ono. Mulane ora dadi bismi rabbik, ora dadi bener. Nyun ngapunten, nyun ngapunten. Wong sing kulino bengok-bengok ceramah para jamaah agar kita mendapatkan derajat yang mulia dan kedudukan terpuji di sisi Allah, mari kita istiqomah menjalankan sholat tahajud setiap malam. Kuwi wonge dhewe mbok pikir mesti angger bengi sholat tahajud ngono, urung karuan. Ana wong ceramahe pewenak nek ceramah mantep dulur-dulur. Ojo pisan-pisan ngerasani wong, ojo ngerasani sedulurmu. Kuwi mergo dosane kowe padha karo mangan batange sedulurmu sing kok rasani kuwi. Gekno akhirat siksane ra karo-karuan, nang donya wae akibate sora mesti uripmu lara. Contone dulurku dhewe lho ngrasani dulure to mana? Mohon izin Pak Kapolsek. Belum tentu orang yang teriak-teriak anti korupsi, anti korupsi, itu dia sendiri enggak korupsi. Yo, ngapunten ngapunten. Kadang-kadang waktu ngomong ngono kuwi isek pelo. Urung cetho lek ngomong, urung untuk jabatan, urung untuk kedudukan. Begitu untuk jabatan, begitu untuk kedudukan, ngomongi wis cetho, wis jelas. Biyen anti korupsi, saiki ganti antri korupsi, antri korupsi. Nuwun sewu, wong sing pinter narik sumbangan, kuwi urung karuan dhewe-dhewe melok nyumbang. Kowe kok tepuk tangan yang modelmu kaya tau dadi korban. Wong sing pinter narik urunan ya urung karuan melok. Mulane ngapunten, nek pinter ngono ana sekolahe. Ana kampuse, ana fakultase. Tapi nek bener kuwi ora ana sekolahe, ora ana sekolane, ora ana kampuse. Mulane nek Iqra, Allama bil qalam itu memproduksi orang-orang pinter. Akhirnya duwe titel sing rumpenteng-renteng ngono, profesor, doktor, MM, MH, tekan BH bareng. Tapi hei, yang memproduksi orang-orang bener niku lho dereng wonten. Pengen pinter hukum gampang, ana fakultas yo jenenge fakultas hukum. Tapi dereng wonten fakultas keadilan. Ngono lho. Halo. Paham ora to wong-wong iki aja ngomong. Nek pinter hukum niku jenenge wong pinter. Tapi adil dalam menjalankan hukum kuwi jenenge wong bener. Fakultas hukum ada, fakultas keadilan gak ono. Mulane aja kaget. Ono pakar hukum dadi maklar hukum. Akhirnya terlibat kasus hukum, wa akhirul kalam masuk hukuman. Pengen pinter, ilmu pendidikan gampang, ono fakultas, jenenge fakultas pendidikan. Tapi dereng wonten fakultas kesabaran. Padahal kunci sukses pendidikan itu harus dilandasi dengan sabar. Dereng wonten fakultas. Yu anakmu sekolah nyanti yu, alhamdulillah keterima nonggone UIN Universitas Negeri. Jurusan apa yu? Jurusan sabar. Urung ana. Lha pengen pinter bidang ekonomi gampang ana fakultas ekonomi, tapi dereng wonten fakultas kejujuran. Pengen pinter di bidang dakwah, wonten fakultase fakultas dakwah, tapi dereng dibikak fakultas keikhlasan. Mulane aja kaget sampean ngundang kiai kon ceramah mulih rati sangoni grundel. Soale ora lulusan fakultas keikhlasan. Nyuwun pangapunten kula. Heh. Ngapunten nggih kula riwariwi ten ngajenge para priyagung sing mulya, ngapunten nggih, ngapunten kula. Soale nek menurut kula nek wis ngaji ini ora ana bedane mbok sing ndoprok karo sing nopo niki wis padha hukume. Padha. Rumangsa tersinggung nang medun kabeh saiki. Nesu ya biyen. Sapa ngomong rati sangon? Lah kula niki senes lulusan fakultas keikhlasan kok. Kiai-kiai sepuh biyen niku sak ngertos kula mboten gadah titel-titel gelar-gelar akademis yang rewenteng-renteng kaya sakniki. Tapi kok sukses-sukses leh mengantarkan santri-santrinya, murid-muridnya menjadi orang-orang hebat, menjadi tokoh-tokoh besar. Kenapa? Soale mulangi mboten namung minter ke, tapi bener ke. Nek ikra pinter secara intelektual, bismirobik niki lo bener secara spiritual. Wilayahe nonggone hayatun ruhaniyah, kehidupan-kehidupan rohani. Kok munculnya dari al-manfaah wal-hikmah wal-barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane aja mbok remehno. Kula sering matur akhir-akhir niki nggih kersane masyarakat niku mboten kontras mawon. Nun sewu nggih. Mbah Yai Soleh Darat Semarang niku nek mulang santrine simpel sederhana, ringkes dilagok-lagokke ning diluk-diluk dijak maca Fatihah santrine. Simpel nek mulang. Nah dilagok-lagokke sholat duhur patang rokaat. Pirang rokaat le? Sekawan yai. Oh iya bener. Muga-muga barokah Al-Fatihah. Jak maca Fatihah. Waladolin amin. Terus ke sholat asar patang rokaat. Pirang rokaat le? Ya bener. Muga-muga barokah Al-Fatihah. Salat maghrib rakaat telu. Piro? Telu nggih bener muga-muga barokah Al-Fatih. Salat isya isake sesuk wae. Saiki dieling-eling duhur asar karo maghrib, muga-muga barokah Al-Fatih. Ngono. Tapi duwe santri Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Ahmad Dahlan, Raden Ajeng Kartini. Kata santrine tokoh-tokoh hebat semua. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia. Bahkan akhirnya santrine Mbah Yai Soleh Darat sing jenenge Mbah Yai Hasyim Asy'ari dadi kiyaine kiai sak Indonesia. Mbah Ahmad Dahlan santrine Mbah Yai Soleh Darat mendirikan Muhammadiyah, ormas yang juga jamiahnya besar, anggotane kata sak peguron niku ngantos dugi Mekah belajar nggih tunggal guru tunggal syekh sami ane biyen yo rukun wong sak peguron mburi-mburi niku rontok geger mergo ana sing wis rontok kesisipan kefaham sithik-sithik ngono kuwi terus geger. Perkara kunut salat subuh e geger. Dere NU kudu kunut Muhammadiyah, ra usah kunut. Dere NU kudu kunut Muhammadiyah, ra usah kunut. Kudu kunut, ra usah kunut. Kudu kunut, ra usah kunut. Biyen. Saiki wong kene wis ra eneng geger ngono kuwi padha ra salat subuh e kok. Sing arep digegerke napa? Anduwe santri Raden Ajeng Kartini niku apal Quran 15 juz ngaji kitab tafsir suratul Fatihah ten gene Mbah Yai Saleh Darat. Terus telung wulan setelahnya nulis buku judule Habis Gelap Terbitlah. Ngono santung kiai mbiyen. La haula wala quwata illa billah. Soale garapane mboten namung pinter tok tapi bener. Bukan hanya dari segi intelektual saja, tapi spiritual. Mbah Yai Ihsan jampes Kediri, duwe santri diulangi maca Quran ini angel ora fase-fase. Kan muni qafil ora iso, kon nirokke ihdinas siratal mustaqim, ora bener-bener ihdinas siratal mustaqim. Le ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, mustaqim. Mustaqim, mustaqim, mustaqim, mustaqim. Ki. Kiai ini setengah nesu, kau petak dah saya. Muni kaf kok ra iso. Cetak, kontan langsung iso muni. Yai sakit, ampun diketak. Jadi iso muni kaf ni ku bi barokatil ketakan. Ya Allah. Biyen biasa santri mulang terus karo kiai ini diketak iki biasa santri ngaji ning ora iso terus karo kiai ini diketak biasa biyen ngaji ora iso maca ayo tanganmu sebet penjalin cetak biasa biyen saiki yang mbok laporke pelanggaran HAM lha nek wong saiki niku barokah e kurang wong anake ngaji karo kiai ini dijiwir kupinge no wong tuane ngelabrak. Akhirnya kiai ini dilapor ke perkara pelanggaran HAM. Oh cepat salah ke nih polisi meroses. Polisi ini ku setiap aduan, setiap laporan harus diproses. Orang kok perkara mbelo ngono-ngono kuwi. Aku ora mbelane kapolsek orang ya ora nambahi ae kok. Ngono kuwi wong tuane sing ora bener. Nek diterus-teruske ngono, leh mbayari kiai ini lho pira? Heh. Anakmu dipinterke, dididik akhlake, dibenerke. Wong kowe sebagai wong tuane minterke dhewe ra iso, benerke dhewe ra iso, diwulangi kiai, dipinterke, dibenerke. Ora matur suwun malah kiyaine diilok-ilokke, dilapurke. Bayar piro? Kok ngomong sahriyah 5000. Wong kowe nitipke anak sewulan trimo bayar 5000, anakmu mundak pinter akhlake apik manfaate kanggo sampeyan wong tuane. Lah sewulan kok 5000. Wong kowe nitipke uyuhmu no terminal no pom bensin kuwi lho, cur 5000, 2000 kuwi. Sak curan iki lho 2000. Berarti anakmu sewulan iki regane mek 2 uyuhan setengah kuwi. Cur-cur crit. Lah meng 5000 kok. Lha kowe nitipke uyuh cur 5000. Wis piro 2000. Uyuhmu mundak pinter. Kir to. Engge lek diterus-teruske do ngono terus, mulane alhamdulillah niku programe Gus Yasin, guru-guru ngaji TPQ Dinia dianggarkan 330 miliar. Kuwi dhuwit kabeh. Bener. Nek diterus-teruske wong tua do ngono kok aku tak kompak kok kiai-kiai desa iki tak kompak kabeh sak ustad-ustate. Tak kompak ajak demo. Wis sepanduk sing gawedi tulisane anakmu ulangen dhewe-dhewe. Ngono. Ben kandhane bupatine ya wis. Wong bupatine ya boloku wae kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten kandhi kuwi mau. Iya, kuwi jenenge barokah, jenenge hikmah. Ana kiai duwedel dikon ngaji ra iso-iso. Le, nggih Mbah Yai. Kowe iki diulangi ngaji kok ra iso-iso. Nggih kula niki dedel Mbah Yai. Ayo mangapa? Kongkon mangap tur diidoni karo kiai. Ya kok idu cilik, idu gedhe. Diidoni terus plek mlebu cangkeme. Ayo dilek, dilek. Manut iki kiai biyen. Lho berkahe ngeleki dunia kiai. Sing asale dedel pol-polan, kecerdasane iso ngalahke santri sing paling cerdas dhewe. Manut santri mbiyen, saiki diurus kok. Sik lek ya lek tapi kiyaine wingi lara mengi ora. Kiyaine wingi paru-paru ora penyakite nulari, nak ngono-ngono santri saiki. Lho ini lho. Unik antik ning kene iki. Mulane rohanine digarap sehingga bu kepinterane iso padha tapi nilai keberkahane beda. Piye niku? Aja mbok salahke. Ana santri, rungokne ya. Sowan nang kiai arep mondok ten kene pondok tahfidzul Quran. Pondok sing nggo ngapalke Quran. Lah syaraté diterima mondok ten mriku. Entuk melu ngapalke Quran kudu wis apal minimal juz amma. Nek urung apal juz amma ora ditampa. Nah ini eneng bocah moro kiai sowan kepingin mondok. Padahal dhewe urung apal juz amma. Mbah Yai kula pengen derek mondok ten mriki. Oh iya Le, rapopo apik mondok apik. Neng syaraté ditampa mondok nyang kene iso melu ngapalke Quran kudu wis apal juz amma. Lah kowe wis apal juz amma opo urung? Dereng Mbah Yai kula nembe ndugi Al-Hakumut. Dhek ora ngerti surat apa sementing nembe ndugi Al-Hakumut kula Mbah Yai. Oh ya ora entuk. Apal kesek jos amah, kulek wis apal jos amah. Wep, ligek tak tompo mondok nanggene untuk ngapal ke Quran. Lho niki kebijakan sing luar biasa lho. Kenapa? Wong maca Quran nek wis iso maca jos amah bener. Sak Quran lho kok bener kabeh macane wisan. Mulane jos amah dikongkon bolan balene dikongkon ditepakke tajwidhe makharijul hurufnya ditepak ke dibener ke, gue mau cojus amai gak iso bener, sak Quran gus bener kabeh mau cone, orang ngawur menui, lah gue urung apal kan cojus ama urung khatam, dereng bayai nembentuki Al-Hakumut, yo raiso apal kese, boleh gue apal kabeh cojus ama, balik omrene tak terima, boten bayai pokoknya kulo pengen mondok sak niki, dong peraturane kudu apal cojus ama kok. Boten kula boten purun mantuk kok kula ten mriki mawon. Mbah Yaine mikir iki kok ana bocah kenteng banget kuat banget kepinginane leh mondok ngapalke Quran. Oh ya wis ora apa-apa leh tak trimo. Ning ana syarate. Nggih Mbah Yai kula tampi syarate napa mawon. Wis siji wae syarate nurut. Syarate napa? Banterana syarate napa? Nurut. Santri mikir, alah yo gampang terima nurut ya. Paling yo kon mijeti, kon umbah-umbah, nyepaki dahar, gawake sandal, ngono kuwi to. Nggih, Mbah Yai. Nggih, kula purun. Eling-eling yo syaraté. Nggih, Mbah Yai. Nurut. Nggih, Mbah Yai. Ora nurut tak tokke teko pondok. Nggih, Mbah Yai. Wis berjalan beberapa hari. Yo nurut, kongkon gawake sandal nurut, kongkon umbah-umbah nurut, kongkon mijeti nurut. Kongkon gawake sajadah harap jamaah nurut, kon gawake kitab harap ngaji nurut. Mumpancen syaraté napa? Syaraté mung nurut. Ya siji dina badhe jamaah salat maghrib. Ih bocah iki ditimbali karo Mbah Yai. Le, dalem Mbah Yai. Iki wis arep manjing maghrib, sajadahku kono digawa nyang masjid digelar napa imaman. Nggih Mbah Yai. Mundut sajadah kiyaine sak tasbih. Dik dibeber nanggone Pak Imaman. Dicepake balik meneh perlu engko persiapan gawake sandale Mbah Yai. Penggaweane ngono terus. Nah, begitu waktu maghrib tiba, santri-santri yang lain sing senior-senior niku sing wis do apal Quran, ana sing tuk selawet juz, 27 juz, 29 juz, 18 juz, ngoten niku wis ndugi kabeh. Siap-siap badhe nderek salat jamaah maghrib. Nah, Mbah Yai rawuh sareng karo bocah anyar iki. Sandale ditepakke, Mbah Yai minggah terus dawuh. Le, nggih Mbah Yai, kowe maju ngimami. Mboten Mbah Yai. Mboten Mbah Yai. Mboten wong kula terus pripun mangke lek ngimami? Jere kiyaine, nurut. Ora nurut tak tokke. Mboten Mbah Yai, mboten kula dereng ngapal napa-napa. Kowe kan wis tekan Al-Hakum. Saurenge Al-Hakum iki ra akeh to surat-surat kowe. Engko rampung Fatihah ya kena mbok wacake inna atau inna ya kena wal asri ya kena kul hu ya kena. Mboten Mbah Yai pripun mangke nurut. Ya wedi ditokke to. Ya akhirnya kepeksa. Nggih Mbah Yai, nek tapi ngapunten nggih ora usah ngapunten wong aku sing ngongkon. Maju bayangkan dadi imam le makmume ana Mbah Yaine santri-santri senior sing wis do apal Qur'an grogi ra karo-karo salah wis grogi ndredeg bar Fatihah sing diwaca surat Al-Kafirun bulet waladolin amin bismillahirrahmanirrahim campur grogi campur ndredeg kok Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum a'biduna ma a'budu Dadi iso budal ra iso mulih. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Lah santri-santri sing senior gregeten nang mburi to. Kok mbulet ya ora rampung-rampung. Akhire dibengok karo sing santri seniore, lakum dinukum blok. Wis grogi ndredeg gek digoblok-goblokno. Tambang gregeli ra karuan. Lakum dinukum waladdolli. Bubar sholatnya jamaah doa akhirnya bu eh bocah santri ki terus mondok ten mriku ngapal ke Quran suwene leh mondok rolas tahun apal Quran menguasai kiroah sabah pulang jadi orang hebat mendirikan pondok pesantren tahfidul Quran tiap tahun mau wisuda ratusan penghafal Al-Quran loh Jadi kiai gede punya pondok besar tiap tahun mau sudah ratusan penghafal Al-Qur'an wi bi barokati lakum dinukum walab Cumbok remeh ke program-program kiai mbiyen Mulane ngapunten nggih Kowe ra melok ngundang ra usah cerewet kowe Mosok ngundange meneng ae kok Lho kula sampe ning ngeten iki soal alhamdulillah wakil gubernur Jawa Tengah wis santri tulen. Ini membuktikan betapa santri itu siap menjadi apapun. Panjenengan kula lek ngaji ten pundi-pundi tak sampeke. Santri iki makhluk sing sarwa pantes. Artine apa? Dadi apa wae santri pantes. Di wong sugih santri pantes. Dadi wong melarat-melarat ngene iki ya pantes. Santri jadi pejabat yo pantes. Jadi ketua RT yo pantes. Wis to dadi opo ae santri pantes. Macul ngedos pantes. Jajal sing makili bupati kon ngedos. Rumangsa dokter ngedos. Lah nggih. Tani tulen tapi yak dikon garap wong to sawae. Nyun pangapunten. Nek santri yo dadi bakul yo pantes. Dadi guru ya pantes, dadi kiai ya nemen pantese. Pokoke sarwa pantes. Hoi. Hoi. Mulane aku paling loro ati lek ana wong tuwa nang ngomong anakmu mbok pondokno lope dadi apa? Ora duwe jenazah. Jare ora duwe ijazah. Ape nyambut gawe apa? Pe dadi apa? Masyaallah loro ati. Ana tanggane cukup mek mantu santri dipek mantu dilono. Lah mantu kok cah pondokan. Ra iso nyambut gawe keset. Anakmu arek dipakani kitab kuning. Lebor ati. Anggitmu nek santri cekelane kitab terus panganane kitab. Nang kapolsek iki cekelane pistol berarti panganane pistol. Lah bojomu sing tani cekelane pacul apa ya panganane pacul? Kae sing tukang ngepruki watu kae panganane ya watu ngono. Aku bendino nyekel mik ya ora tau mangan mik kok. Mangane ya tetep sego. Woi. Woi. Lah nek perkara dadi apa? Lho sakniki lho, santri dadi wakil gubernur, santri dadi gubernur, santri dadi menteri, santri dadi kiai. Dadi kiai, santri dadi presiden. Gustur perkara rezeki Gusti Allah sing nanggung kok. Sing ngomong ning ngarepe sampean ya santri sampai saiki ya santri. Nek perkara rezeki penghasilan, ha kapolsek kalah mbek aku. Ngono lho, santri dadi anggota DPRD pantes. Ngono, tapi gajine ya akeh aku sih. Ngono lho, kemana terima asisten bupati iki apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sama di dalam ilmiah, beda di dalam manfaat. Sama di dalam mauidzah, beda di dalam inabah. Sama dalam dakwah, beda di dalam ijabah. Ngapunten, ilmune kadang padha, tapi kemanfaatan ilmune beda. Aja kaget di dunia pondok ini umum. Bocah nalika ana pondok iki pinter, alim. Nahwi ngelontok, alfiyah ini maca betenge apal, ora trimo kon dhuwur mengisor diwalik kon ngisor mendhuwur lho apa. Nangke ngelontok ya. Tapi mulih ilmune ra manfaat. Ora dikanggokno wong. Yono model ngono kuwi, ketoke nang gone pondok ora patek pinter. Tapi akhirnya mulih lho dikanggokno masyarakat, ilmune iso manfaat. Dadi mergo ilmune diwulangno, dilakoni akhirnya ditambahi karo Gusti Allah ilmune, tambahi karo Gusti Allah ilmune, terus tambah man 'allama ma 'alima 'allamahullah. Sapa wonge sing gelem mulangno apa sing dingerteni bakal diparingi pangerten, ilmu tambahan, ilmu tambahan, ilmu tambahan. Langsung sing mulangi Gusti ngono. Halo. Halo. Sik. Tak terusno sampean sik paham. Nggih. Mulane padha-padha ngomongi kekuatane beda. Omongane iso padha, bahasane padha. Tapi kekuatane beda. Mbah ketok ora paham sampean. Oh, contone nggih. Podo-podo ceramai, tapi kanggone wong sing ngrungokke labete niku iso beda. Ngono lho maksud kula. Sehingga saya punya istilah apa di tangan siapa bisa berbeda dalam fungsi apa karena siapa. Cek ra paham. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Tak ei contoh, tekene Mbah Yai Khalil Madura, diparingne Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Situbondo, ken ngaturke ten Mbah Yai Hasyim Asy'ari, kuwi iso dadi wasilah lahirnya Nahdlatul Ulama. Salah satu apa jenenge cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama tekene Mbah Yai Khalil Bangkalan. Lho nek tekene Mbah Yai Khalil Bangkalan, kuwi teken di tangan Mbah Yai Khalil Bangkalan. Fungsine dadi organisasi Nahdlatul Ulama penguat karena Allah Subhanahu. Lah nek tekene Mbah Yai Khalil Bangkalan lho iso dadi NU. Nek tekene wong kene paling banter kok mok go ansitu wasma'u wa athi'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa athi'u rahimakumullah. Lumayan kadang go golek utes kok. Padha tekene. Tapi sing nyekel sapa? Nilaine beda. Halo. Tekene Nabi Musa. Wah udan ya. Wong kene iki ra tau urung ngono kuwi. Katrok. Masale ngerti ngene ra mangkat ta. Ha wong antri mbok tokno wong katrok-katrok. Tekene Nabi Musa alaihi salam. Ketika diperintah sama Allah, wa alqi ma fi yaminik. Hei. Iki perang tanding karo tukang-tukang sihire Raja Firaun kae lho. Raja Firaun ditampar-tampar, huncalno ning alun-alun ngene iki dadi ula, alun-alune bek ula gaweane tukang sihire Raja Firaun. Nabi Musa didhoe Allah, Musa tekan muncalno, huncalno, jebret. Dadi ula ketik keloket-keloket-keloket-keloket ula-ula gaweane tukang sihire Firaun diuntal kabeh. Ngono. Kuwi sing hebat iki ora tekene. Wong sing nyekel teken kuwi lho sing hebat. Woi. Sing hebat dudu tekene wonge sing gawa teken. Lha umpama saiki tekene Nabi Musa iki enek, terus mbok cekeli kuwe. Ya Mas, sampean sing nyekeli Mas. Nguncalke nang gone lapangan. Wis sing keloket-keloket malah ulomu sing keloket-keloket. Tekene yang menengae. Sing hebat iki sing nyekeli teken dudu tekene. Hah? Ketika tongkat itu sama Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah, jebret, laut terbelah, terbentang jalan, kenonggol liwat. Nah, umpama tekane Nabi Musa saiki sik ana terus mbok cekeli kuwe. Sebet ke segoro kono. Jebret, nang kowe terus jegura. Insyaallah al kelelebu wal megab megab. Tekene padha, beda sing nyekel beda. Paham? Paham? Padha-padha tembang. Tembang leri-leri. Kuwi nek sing nembangke Sunan Kalijaga nganggo gaya langgam. Lerilir. Lerilir. Tandure wesumilir. Iso ngislamno wong sak pirang-pirang. Mampu mengislamkan umat kata. Tapi nek tembang lerilir wis sing nyanyike grup kosidah iki. Tergantung tanggapane piro. Lerilir, lerilir, tandure wesumilir, ta ijo raya raya, tak senggete manten anyar, tak senggete manten anyar. Tergantung tanggapane piro. Eh padha-padha rengeng-rengeng gitu. Nek sing rengeng-rengeng Habib Syekh. Ah trimo. Ngono ribuan jamaah kompak koyo dikomando langsung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah padahal Habib Syekh lo cuma la ilaha illallah la ilaha illallah ayang dajal cangkemmu sing muni ngono. Lah nek Habib Syekh mak terima mampu menghipnotis jutaan manusia. Bocah sing dablek-dablek iso ngopi. Terus nek padang bulan padange kaya dina ngopi. Soale lewat lesanipun Habib Syekh jajal cangkem. Rengeng-rengenge iso padha. Tapi nek ngene model. Kuwi nek Nisa Sabian. Kinladil ard matakfi masaha. Law na'ishi bila samaha wintayasna bahu law tadikil ardi naskin kalihun. Kuwi nek Nisa Sabian wes enak aku ambek penyanyimu. Penyanyi sak amatiran yang macake oh, penyanyi ini ngantuk, ngamuk ya biene minggat ya wes. Nek dilokke ngene iki belajar meneh, Nduk. Belajar meneh olah vokal. Olah vokal. Dirungokke kuping iki ben penak ning ati iso masuk. Carane menyanyi harus dari hati. Karena kalau menyanyi cuma dari mulut saja itu cuma masuk di telinga tok. Tapi kalau dari hati masuknya nang ngono. Penghayat apa masih masuk Pak Eko. Penghayatan. Mau tak rungokne nyanyi lagune Nisa Sabian yo ora pas. Wong lagune asline penak nek sing nyanyike ora penak yo malah gak merasuk. Dengan kasihmu ya Rabbi berkahi hidup ini. Ora usah ditaboi. Dengan cintamu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di surga. Ngono carane, pakai perasaan orang mer lambet dok. Kuwi nek Nisa Sabian sing larang. Jajal sampean yang pasar karo mumet nang ha diarani wong gendeng kowe. Padha nek anak kowe sing muni ya dianggap wong bento. Sehingga apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Ndonga iki mbok trimo ketoke ora bejaji tapi teko sapa donga kuwi. Ana santri Madura mondok nunggone Jawa. Sek anyaran ora paham bahasa Jawa. Nah, santri iki duwe pitik, gering pitike. Nah, sowan kiai ini njaluk donga, nggo nyuwuk pitike ben waras. Kiai, saya punya ayam sakit, Kiai. Minta doa, Kiai, untuk nyuwuk ayam saya biar sehat, Kiai. Nah, karo Kiai ya diparingi donga, dikai donga lah. Donga niki jopo basa Jawa. Udah, nanti ayammu yang sakit itu kepalanya dipegang. Terus bacakan doa, doanya gini, tek petek. Dungane cara Jawa. Tek petek. Nek urip ndang waraso, nek matek nang mudharo. Oh saking mantep e santri Madura iki. Langsung mulai pitike sing gering ngetungkruk iki candak ndase cek diwaca. Tek petek. Nek urip ndang waraso, nek matek ndang mudharo. Kuwasane Allah. Oh bar diwacakno donga iki. Pitik sing asale ngetungkru ngelimpri langsung jerantal melayu waras. Lek kuasane Allah, pitike waras ganti kiyaine sing gering. Lha santri Madura ki bali nyang pondok arep matur suwun nyang kiyaine to, mergo pitike disuwuk kae donga karo kiyaine waras tenan. Lha kok kiyaine gering. Ndeke ngomong santri ki, terima kasih Pak Kiai, berkat doa dari Pak Kiai ayam saya sudah sehat. Jadi Kiai ini, ya ayammu sehat, sekarang ganti saya yang gering. Doakan saya ya. Ya lumrah tuh Kiai loro njaluk didongakne santrine kuwi. Doakan saya biar sembuh. Nah santri Madura ki mikir, ini kalau Kiai sakit kayak gini enggak bisa ngajar ngaji. Kasihan teman-teman saya santri, ndekne rumangsa duwe donga ampuh. Jadi ndase kiai ini langsung dicekel cek tek petek. Nek urip ndang waraso, nek matek ndang modaro. Kiai ini guyu pingkel-pingkel keringet meruntus derodosan tangi cerekal waras. Ora mergo dongane, mergo kudu guyu keringetan kuwi. Larang kau yang ngerti ya gue. Hei, melane ngapunten. Kau kiai sepuh sing tendison iku. Ora fasih maca ne dong. Kadang-kadang ya Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa ngapia tampil jasati wa jiada tampil milmi wa barokah tampil rezeki. Tobatan qoblal maut, rokematan ngindal maut, makepiro tampe gedal maut. Aku amin ngono. Amin kula nek kiai-kiai desa niku sik murni sik. Murni, murnine urung mambu proposal. Ora tau ngrubah kwitansi. Nek klimis-klimis ngene iki meragukan. Nggih. Mangkane sing menjaga keutuhan NKRI yo kiai-kiai desa. Seneng setuju kula programe Pak Wagub tadi. Dadi dirumat kuwi sing tulus-tulus sing murni-murni. Dene kok gak cukup yo. Lho kok ngoten? Iya. Kiai-kiai sing ten desa-desa sing sek murni-murni niku sing jaga NKRI dirumat temenan. Saestu. Saman aja salah lho yo. Sing adai ilallah ajak-ajak yang agamane Gusti Allah. Heh, tukang-tukang adzan no masjid no musala kuwi adai ilallah. Sing mulang yang TPQ, sing mulang yang diniyah, mulang yang langgar-langgar ya alif ta alif ka tara ya lam doma u a i u. Saiki tu dua ba ngono kuwi. Wi adai ilallah. Tenanan. Nah, sing nanggone media sosial yo. Ya iya padha cuma taman yo kudu mbah ra digatekke aku nek ngomong ngene iki. Teruske mboten? Nggih. Tak critani neh. Yo! Iki wis jam setengah wisan. Nggih, nggih nggih, mang pirengke to, mang pirengke. Tak olah alike. Ini ben dadi wong sing pinter tur bener-bener tur. Ngono lho. Sampeyan iki lek maca La ilaha illallah. Kuwi lek macane sampeyan bener, kuwi kaitane tajwid. Fasohah secara kefasihan bener. La ilaha illallah. Leh macane bener. Dari segi kefasihan bener. Nek macamu la. Ana lafadz kah la. Ini kalau dari segi fasohah kan salah. Woi. Woi. Iki lho sing rame-ramene Al-Fatihah. Nyun pangapunten. Lho kalau dari segi fasohah mboten fasih. Wong Al-Fatihah kuwi yo mboten fasih jenenge. Oh nek fasih yo Al-Fatihah. Ora Al-Fatihah. Mosok ana tak kasroh te. Nek mbok fasih-fasih no temenanan, kalau dari segi kefasihan salah. Ya. Al-Fatihah. Kalau dari segi kefasihan nggih mboten bener. Dari segi kefasihan. Bener Al-Fatihah. Tapi nek urusan diterimane Gusti Allah, kuwi ora kok mergo teko kefasihane. Nyambungi teko ati gitu. Woi. Woi. Sampeyan misale zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fase niku ikra, niku alama bil qalam. Tapi bismi rabbiknya zikirmu iku diiso ndadekke itminanul qalbi. Ketentremane atimu milih mergo ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kowe nek zikirmu bener nyambung nang Allah, atimu mesti tentrem. Itminanul qalbi. Dadekno ketentremane ati, terus niki sing saged nyambung dateng Gusti. Wong ketoke zikir fasih tapi ora nyambung ngono kuwi ana. Ibu-ibu melu jamaah tahlil ngono kae. Ya fasih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi mbek bisiki kancane kok. La ilaha illallah. Aku kuno kabar bojone Mbak Tijere katut tuang toh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makane pirang-pirang dino kok ora tau lewat ngarepe omahku. La ilaha illallah. Biasanya anggar jam 4 sore kan lewat ngarepe omahku mulai teko nyambut gawe. La ilaha illallah. Aku esok mangono pasar petuk Mbak Tijere dhewean kok biasanya karo bojone. La ilaha illallah. Lanangane sapa to kuwi? Heh, la ilaha illallah. Iki jenenge tahlil ganda campuran. Jadi tahlilan campur rasan-rasan. Nyun ngapunten. Nyambunge ten kene Gusti. Mulane nek cara Mbah Hasyim Asy'ari la yuta'allamul ilmu illa liyuttaqa. Ilmu itu tidak dipelajari kecuali untuk sarana menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu. Ilmu disinaoni kuwi nek wis ngerti minangka dadi wasilah alat kanggo nglakoni takwa dhateng Gusti Allah. Mula nek ilmumu tambah akeh, kepinteranmu tambah, ning takwamu kok ora tambah, ilmumu ora ana gunane. Malah ilmumu bisa menjadi bencana untukmu. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Sapa wong sing ilmune tambah mundak pinter, ning hidayahe ora tambah, ketakwaane ora tambah, niki malah adoh teko Gusti Allah. Sing tambah jarake teko Gusti Allah mundak adoh. Ngapunten, mulane penak sing ora patek pinter ngene iki. Lah, sing ora patek pinter kan tugasnya belajar ben rondo pinter. Lah nek sing wis pinter, tugasnya ngamalke. Niki berat. Mulane sampean aja salah, surga itu bukan monopoli kiai, monopoli ustaz. Anggitmu nek wis kiai, ustaz, wah itu kemungkinan besar mlebu swarga. Engko sik. Lah nek pejabat ya angel mlebune swarga. Engko sik, sampean aja salah. Surga itu bukan monopoli kiai, ustaz, mboten. Sinten mawon berhak untuk surga, berhak mendapatkan rahmate Gusti. Sing penting wonge bener, ngono lho, Bro. Nah, ustaz nek ora bener yo angel mlebune swarga kok. Malaikat mungkar nakir ora kenal ustaz. Mbah ora paham ketok yo. Mbok kadang-kadang ustaz yo lali dalane swarga. Nek wayah pilkada yo kadang-kadang ono sing lali. Mejite sampai didol. Tapi wis ngerti dalane akhirnya balik neh nek wis bar. Halo. Apa maneh ustaz sing penggaweane ceramah angel mlebune swarga. Saman eling Kanjeng Nabi pas di Isra Mi'raj niku Rasulullah di Isra Mi'raj kan diperlihatkan ada sekelompok manusia yang tuqradu alsinatuhum biqiradin minan nar. Lambene ilate dikuntingi dhewe nganggo gunting teko geni neraka. Dadi lambene kuntingi ilate dikuntingi sampai entek berdarah-darah. Akhirnya tuwuh maneh, kuntingi maneh berdarah-darah. Tuwuh maneh, kuntingi maneh berdarah-darah, entek tuwuh maneh, ngono terus. Kanjeng Nabi nyuwun pirsa ten malaikat Jibril, manhum ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Apa jawaban malaikat Jibril? Hum khutobaul fitnah. Mereka adalah tukang-tukang pidato, tukang-tukang khutbah, tukang-tukang ceramah yang suka menebar fitnah, menebar kebencian. Ndadekne perpecahan nggone tengah-tengah umat. Neraka kuwi tukang ceramah. Lane Mas Ali ngapunten, jenengan nek ngundang kiai kon ceramah terus mulih disangoni, kuwi dudu transportasi, dudu bisyara, kuwi uang kompensasi mlebu neraka, Mas. Mulane yo sing akeh. Nek wis ditekati dikendeli mlebu neraka kompensasine sithik yo nanggung. Mergo ngapunten nggih, penyakite penceramah kuwi wegah nglakoni isi ceramahe. Sapa muni betul? Rene nduk, rene nduk. Kasih. Lungge. Lah terus nek mbok pikir nek polisi terus ora iso mlebu swarga. Malah polisi iki luwih cepet mlebune swarga. Isik polisi mbek kiai. Banyak kali polisi niku malah ngelingke wong sing asale lali pangeran, malah eling Gusti Allah perkara polisi. Akeh contohnya nek pak peda motor kowe ra nggo STNK ra nggo SIM ngene ketok polisi kok kaduan astagfirullahalazim ya Allah auzubillahi minasyaitonir rajim ya Allah muga-muga selamat ya Allah muga-muga selamat. Kowe biasane ngilokke wong misuh lambemu rusak gara-gara ketok polisi ya Allah muga-muga selamat Allahu akbar Allahu akbar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Weleng Gusti Allah gara-gara ketok polisi itu. Ngono lho. Lah nek kiai ngekeki ceramah jamaah turu ngono kuwi. Ya wong turu mosok eling Gusti Allah. Malah nglalekno teko Gusti Allah, mulane keri mlebune swarga. polisi saiki wedana karo polisi mbiyen seje. Saniki ten pundi-pundi Polres pundi mawon niku saniki wis gawe acara ngaji rutin. Rutinan ngoten niku engko sing bayangkarine sing bejune polisi-polisi niku yo gawe kegiatan seminggu sekali tahlilan, selawatan, pengajian, rutin. Nang kula pun sering kok ngisi ngoten niku. Kapolres Pati niku kula yo tau san jaman Pak Ari sik sing dadi Kapolres kae. Luar biasa saniki polisi-polisi. Jawa Timur niku top. Jawa Tengah yo top padha. Kula sering ngisi yo. Dadi sak derenge ngaji niku maca Asmaul Husna. Apal kabeh polisi-polisi saya. Polisi-polisi saya iki apal Asmaul Husna. Lho. Lah kowe kadang ketemu linteng-linteng ngono kowe ora apal. Do apal. Dadi badhe ngaji niku kompak do maca Asmaul Husna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Apal polisi-polisi bar iki terus yasinan. Apal kabeh surat Yasin. Manapa Bojonegoro ya apal Yasin kabeh polisi. Ya sampean lho Mas. Beda montoran no Bojonegoro pas ono polisi operasi. Zaman orang gowo sip, mbok wacakno ayat kursi, ramandi. Ya ora mempan wong polisine apal Yasin ndri mbok wacakno ayat kursi. Lha kowe ngerti, wah biyen Kanjeng Nabi kae pas arep hijrah dikepung karo al-gujul-gujine wong kafir kae maca ayat dari surat Yasin, waja'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ushaynahum fahum la yubsirun. Wah iki sing ngepungi kesirep turu kabeh. Wah, ini polisinya ben kesirep ya. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Mesti prit panggah ketilang. Nah, gue terima satu ayat dari surat Yasin. Nah, polisinya apal ayatnya surat Yasin kabeh kok. Terima mbok wacana waja'alna. Nah, gue naik ketilang, gue pengen aman gayamu kan polisi mbojak damai tuh. Gue ngetok ke duit, pak damai pak. Damai pak, ngetok no duit. Ngetok duit karo polisi ditampani no pembeden. Sing banter tampani no pembeden. Tampani polisi cerdas kok. Ora nampani polisi bodoh. Polisi cerdas ya duwe tampani. Ning saurunge nampani kuwi kowe tekok isik kowe. Ikhlas apa ora kowe? Ikhlas apa ora? Perkara pengen aman. Ikhlas Pak, duwe tampani surat tilang ditokno. Tarat. Lho Pak, lho kok tetep ditilang Pak? Nang kowe wis ikhlas. Atau duwee kuwi piye? Duwee lebokno kotak amal masjid polisi jaman no. Kuwi bener. Duwee nggo ono warung nggo tuku rokok iki polisi mbiyen. Wis ilang wis ora eneng. Saiki lebokno kotak amal masjid nggo nyumbang yatim, nggo ngono-ngono kuwi. Ngene iki mbantu sampeyan aku ndan. Lha ngono kuwi ya mlebu ning swarga dhisik. Mulane wong iya wong urip iki akeh sing kebujuk, akeh sing kapusan, hanya memburu profesi, lupa dengan prestasi. Banyak yang mengira bahwa profesi itu adalah prestasi, padahal mboten. Bu, sukses itu karena prestasi, bukan karena profesi. Lah wong saiki akeh sing keliru. Sing diuber-uber, sing dikejar-kejari profesi. Alhamdulillah anakku sukses. Oh, ngapunten, anakmu dadi dokter. Kuwi dudu dudu prestasi, profesi. Kuwi to anakmu dadi apa wae? Mulai dadi wakil RT. Kok ora eneng yo dikeki kok. Lah nek RT-ne berhalangan piye kok? Sampai presiden niku mboten prestasi niku. Profesi anakmu dadi guru, dadi hakim, dadi polisi, dadi TNI, dadi ustad, dadi DPR, dadi bupati, gubernur, menteri, itu semua hanya profesi, bukan prestasi. Nah, prestasi sesungguhnya apa? Dekat dengan Allah, taqarrub ilallah, mengabdi untuk negeri, bermanfaat untuk masyarakat, itu namanya prestasi. Dadi apa wae anggere keparek nang Allah, mengabdi untuk negeri, dekat dengan masyarakat dan bermanfaat untuk masyarakat. Kuwi jenenge berprestasi. Nyapa kok kudu tak gabung-gabung no? Bapak Ibu berjamaah, khususnya generasi muda, kita itu diwarisi oleh pendiri-pendiri republik ini, diwarisi dua hal. Halo? Diwarisi satu, iman. Dua, negara. Lah iman iki sing jaga para ulama, para kiai. Lah negara iki sing ngramut umara. Mangkane ulama karo umara kuwi ya kudu kerja sama. Aja mbok jarno mlaku dhewe-dhewe. Halo? Didukung. Ini warisan yang harus dipertahankan. Mbok paham po ora to iki dicak ngomong model ngene iki. Soale Indonesia ki luar biasa diri karo negara-negara liyane. Kekayaan alam paling sugih nggone Indonesia. Estu niku. Nah, apa merangi wong Indonesia piye dicintesi siji-siji. Ra iso wong Indonesia iso sekti hebat-hebat to. Indonesia yo mercone dipangan kok. Ana kok nasi bebek sambal mercon lho dipangan. Bakso rudal. Rudal ana kene dipangan, ana kono medeni wong, ana kene disujeni nggo karpet iris-iris limplok. Bakso granat ya dipangan. Wong Indonesia luar biasa, tongseng ya doyan. No. Molen iki lho dipangan wong Indonesia. Kurang piye? Ketoprak dipangan. Surabaya malah ana rawon setan iki lho dipangan. Njajal. Lho kuwi carane piye? Niku wau lho carane. Asli iki tak sudono sampean. Umat ini dijauhkan dari kiai, dijauhkan dari ulama. Madrasah pondok pesantren wis gak pati diopeni. Ah nanti kalau umat sudah jauh dari kiai, jauh dari ulama, generasi mudanya dihancurkan lewat narkoba, lewat situs-situs porno, selesai. Mulane alhamdulillah panjenengan dipun paringi wakil gubernur sing ulama. Alhamdulillah. Pokoknya moga-moga Jawa Tengah niki tambah barokah. Yo iso dadi percontohan provinsi-provinsi liyane engko. Sedaya sak Indonesia moga-moga diparingi aman, damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mekaten ingkang kula aturaken. Kurang yo ngundang meneh. Enak men we. Kurang yo ngundang meneh. Wis sing penting kerukunane dipun jagi nggih. Intine ayo dadi wong sing berusaha untuk selalu introspeksi, muhasabah, memperbaiki diri. Rati gatekke. Manfaah maslahah barokah fitin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نشيرا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ستيالا فتلان خلاف نيون بانغابونتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته